tua petang nasi duri tugas beli napukin adi keraman adi ni nyaratin beli singidang beli nuten buka kaget Jani galai subuh menjalan nani adi masih tetap setia ngantosan istun beli jani kemejan kepang ngaja anak elo ane elena nanti kejan padini ulian nuten ngerama nampura yang dewek beli senyidang nampingin wikan adi yen-yen tanah kamu ke umah adi sama turang beli ganti mati beli singgung sapa nain singa di haten beli Banjani galai subuh menjalan nanging adi masih tetap setia ngantosan istun beli jani kemejan kepang ngaja anak elom ane elena nanti kejani lupa diri ulian nuten ngerama nampura yang dewek beli singidang nampingin wegan adi yen-yen tanam kamu ke umah adi sama turang beli ganti mati beli singgang sapang esna nanti lain singa di haten beline nanti kejani lagi lupa diri ulian nuten ngerama ampura yang dewek beli singidang nampingin wegan adi yen-yen tanah kamu ke umah adi sama turang beli ganti mati beli singgang sapang esna nanti lain singa di haten beli-beli.